Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama aku bernyawa, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Tuhan, kita cuma satu, kita yang penuh.